Maka makna syair yang seperti ini yang mengandung hikmah, mengandung pelajaran, dan biasanya orang-orang Arab memberikan makna syair. Yang syair ini mengandung akhlak, mengandung keberanian, kemuliaan, ya, dan budi pekerti yang luhur. Ini adalah perkara yang disenangi di kalangan mereka. Maka hal-hal yang seperti ini bukanlah tercela, bukanlah suatu perkara yang tercela. Apalagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan pada mereka suatu gambaran bahwa ada di antara syair tersebut yang mempunyai hikmah. Akan tetapi di sini perlu saya garis bawahi bahwa penggunaan syair itu untuk apa yang disebutkan itu tadi, perkara-perkara yang mempunyai hikmah dan makna di dalamnya. Dan juga ingat bagaimana Hasan bin Thabit, ya, radhiyallahu ta'ala anhu, dan beliau ini tukang syairnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, disiapkan mimbar khusus untuk Rasulullah di masjid. Tapi dia menggunakan bait-bait syair untuk menghantam orang-orang kafir musyrikin. Dan beliau berkata, "Uhjuh, keluarkanlah bait-bait syairmu. Ya, sungguhnya Ruhul Kudus bersama engkau. Sungguhnya malaikat Jibril menguatkan kamu." Ini kalau dibaca di dalam membela kebenaran, maka ini adalah perkara yang benar dan dimuliakan. Ini dari sisi umum. Ya, tentang penggunaan syair tersebut. Ya, karena itulah apa-apa yang kita dengar dari bentuk lagu-laguan, apalagi lagu-lagunya hanya lagu-lagu cinta, ya, atau lagu-lagu orang-orang patah hati, ya. Dan yang semisal dengan ini, ini semua adalah perkara yang sia-sia. Dan masuk ke dalam umum ayat, "Wa minan nasi may yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillah." Dan di antara apa namanya manusia ada yang memberi perkataan yang sia-sia. Telah ditafsirkan tadi oleh Ibnu Mas'ud, dia adalah al-ghina, adalah nyanyian. Maka secara umum nyanyian yang seperti ini adalah perkara yang diharamkan, kecuali apa-apa yang dibenarkan dari sisi syariat. Misalnya hal tersebut tidak ada nada-nada musiknya, ya. Kemudian nadanya biasa saja dan di dalamnya ada hikmah yang baik dari sisi syariat. Maka ini boleh, tapi ingat, pembolehannya juga bukan secara umum. Ya, pembolehannya ini di waktu-waktu perayaan, apa namanya, di waktu-waktu bergembira, waktu Id, itu pun hal tersebut adalah perkara yang boleh. Di waktu itu, perkara yang boleh. Dan itu pun yang melantunkannya, ya, di dalam riwayat, yang melantunkannya adalah perempuan. Yang melantunkannya adalah siapa? Adalah perempuan. Ya, dari seluruh riwayat yang disebutkan di dalam apa namanya al-Afrah, ya, hari-hari nikah misalnya atau pada hari Id, yang melantunkannya itu adalah perempuan dan di kalangan mereka, ya, melakukannya. Karena itulah orang yang melakukan hal tersebut dari laki-laki di zaman ini itu mirip dengan perempuan. Itu mirip dengan perempuan. Ya, sehingga sebagian para ulama mengatakan yang sering membaca lagu seperti itu atau anasyid itu adalah bencong. Ada sebagian yang menyebutkan seperti ini, katakan sebagai muhanna. Kemudian juga bentuknya kalau itu adalah khusus bagi perempuan, maka laki-laki yang melantunkannya, melakukannya, ini menyerupai perempuan. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "La'anallahul mutasyabbihina bin nisa wal mutasyabbihati bin rijal." Allah telah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki. Karena itulah dia akan masuk ke dalam beberapa perkara yang semua perkara ini adalah perkara yang jelek, tercela dan pahit di sisi syariat, yang paling manisnya juga pahit, ya, di dalam nilai syariat. Karena itulah hendaknya seorang muslim yang menjaga tentang hal tersebut. Maka ini secara global tentang hukum musik ini, ya, tentang hukum musik. Dan telah kita terangkan bagaimana dalil dari Al-Quran dan dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan pendapat para ulama tentang haramnya musik nyanyian dengan bentuk yang kita sebutkan itu tadi. Sekarang kita pindah menjelaskan tentang anasyid, ya. Bagaimana tentang anasyid itu tadi? Dan pembahasan yang disebutkan itu tadi saya ambil dari kitab yang berjudul Tahrim Alatut Tarb karya Syekh Al-Albani rahimahullah. Ini kitab termasuk kitab yang paling bagus yang menjelaskan tentang hal ini, walaupun ada kitab-kitab yang lain yang bisa dijadikan sebagai referensi. Cuman kitab Syekh Al-Albani ini sudah sangat cukup, ya, di dalam pembahasan tentang haramnya musik dan alat-alat musik tersebut, ya. Sekarang kita pindah berikutnya tentang pembahasan anasyid, ya, tentang pembahasan anasyid. Anasyid ini termasuk perkara yang kaum muslimin di zaman ini, khususnya orang-orang yang multazimin dengan Islam, itu difitnah dengan perkara anasyid ini, ya. Dan dianggap bahwasanya, ya, mereka ini melakukan perkara-perkara yang juga kadang sama dilakukan oleh orang-orang yang tidak berada di atas jalan yang lurus, ya. Bahkan lebih dari itu, ya, kalau kita memperhatikan perusakan anasyid ini, maka akan tergambar betapa rusaknya orang-orang yang melakukan atau apa perbuatan anasyid ini. Ya, sebagaimana yang kita akan terangkan nanti di akhir pembahasan tentang kerusakan anasyid. Dan dalil yang saya terangkan tadi tentang haramnya musik itu ada pada sebagiannya yang menunjukkan tentang pengharaman anasyid tersebut. Ya, tentang pengharamannya anasyid tersebut, ya, pada bentuk-bentuk yang harus dirinci di kalangan para ulama. Karena itu di dalam pembahasan anasyid ini, ya, saya akan membacakan fatwa-fatwa di kalangan para ulama yang menunjukkan tentang anasyid ini. Fatwa yang pertama di sini adalah fatwa dari Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Baik, kata beliau, ya, beliau menjelaskan dulu beberapa perkara, ya, setelah beliau terangkan tentang masalah anasyid, Ya, beliau terangkan bahwasanya saya telah terangkan sebelumnya tentang apa yang boleh ya, dari melantunkan syair dan apa yang tidak boleh. Nah, itu yang saya sudah terangkan tadi. Kemudian kata Syekh Al-Albani, maka di sini perlu kita ketahui bahwa seseorang tidak boleh taqarrub kepada Allah, tidak boleh mendekatkan dirinya kepada Allah kecuali dengan apa-apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa-apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah para ulama mengharamkan tentang lantunan sufi. Nyanyian sufi. Inilah anasyid bentuk orang-orang sufi. Dan mereka mengingkari orang-orang yang menghalalkannya. Para ulama mengingkari. Dan apa namanya, kata Syekh Al-Albani rahimahullah, ya, setelah menjelaskan tentang ini bahwa wajibnya kita mengambil dari Al-Quran Sunnah, beliau bawakan suatu kisah ya. Beliau bawakan suatu kisah. Kata beliau, dulu ya, saya sebelum pindah ke Amman, dulunya beliau di Damaskus, kemudian pindah ke Yordan. Sebelum beliau pindah ke Yordan, 2 tahun sebelum pindah, ada sebagian anak muda, kata Syekh Al-Albani, ia melantunkan sebagian anasyid. Sebagian anasyid yang maknanya bagus, selamat maknanya. Dia menginginkan dengan melantunkan anasyid ini untuk menandingi nyanyiannya orang-orang sufi. Ya. Seperti qasidahnya Al-Busiri. Ya. Qasidah Al-Busiri. Tahu kan qasidah Al-Busiri? Al-Burda karangan Al-Busiri. Ini punyanya orang-orang sufi. Dan Al-Burda Al-Busiri ini penuh dengan kesyirikan. Ya. Dan Al-Busiri sendiri ya, dihukumi kafir oleh para ulama dengan qasidahnya yang penuh dengan kesyirikan tersebut. Ya. Maka dia ingin, dengan anasyid ini, dia ingin tandingi itu. Ya. Sama seperti kenyataan di sebagian jemaah sekarang. Dia ingin membuat anasyid, kita tandingi musik-musik yang ada, penyanyi-penyanyi rock, penyanyi dangdut, kita tandingi gitu. Ya. Kita bikin seperti itu. Ya. Maka, kata Syekh Al-Albani, dia pun merekam suaranya ya, dalam satu kaset. Ya, tidak lama, ya, tidak begitu lama, kata Syekh Al-Albani, tiba-tiba sudah keluar lagi, sudah disertai dengan apa? Dengan pukulan rebana, sudah ada disertai dengan gendang. Kemudian setelah itu, awalnya ini masih disebutkan, atau awalnya ini dia hanya di tempat-tempat keramaian saja, atau tempat-tempat apa namanya kegembiraan, yaitu pada hari Id misalnya, atau hari apa namanya perkawinan, pernikahan, nah, itu saja dilantunkan di situ. Ya. Tapi setelah itu kata beliau, ya, setelah itu akhirnya kaset ini pun tersebar di sana-sana dan direkam. Ya. Akhirnya dibanyak digunakan di rumah-rumah. Ya. Kemudian didengarkanlah apa yang dia sebutkan itu tadi siang dan malam, ya, tanpa ada keperluan, dan pada saat ada keperluan ada acara perkawinan ataupun tidak ada acara. Ya. Akhirnya begitu. Nah, jadi kata Syekh Al-Albani, dan semua ini dari apa namanya hawa nafsu dan kejahilan, ya, tentang makar-makarnya syaitan, tentang makar-makar syaitan, sehingga mereka pun dipalingkan dari istiman, memperhatikan Al-Quran, mendengarkan Al-Quran, ya, apalagi ya, mempelajari Al-Quran tersebut. Ya. Kemudian di akhir juga beliau, Syekh Al-Albani beliau berkata, kata beliau, "Idza urifa hadza, fa inni ara lizaman 'alayya intilaqan min qawlihi sallallahu alaihi wasallam adinun nasiha." Karena itu kata beliau, kalau sudah diketahui ini, maka saya melihat wajib bagi saya sebagai realisasi dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, agama itu nasihat. Maka saya an adkura, saya harus menyebutkan, mimman ibtuliya min ikhwarina al-muslimin man kanu wa haythu ma kan. Ya, siapa yang ditimpa dengan penyakit ini dari saudara-saudara kita kaum muslimin, ya, dimanapun mereka berada dan bagaimanapun keadaan mereka, yang ditimpa dengan penyakit nyanyian orang-orang sufi, ya, atau yang didapatkan sekarang dengan nama al-anasyid ad-diniyah, ini anasyid diniyah. Ya, beliau tidak membedakan antara anasyidnya orang sufi, nyanyiannya orang sufi dengan anasyid ini, beliau tidak bedakan. Kata beliau, yang mendengarkannya isma'an, yang memperdengarkannya atau istima'an, atau orang yang mendengarkannya. Kata beliau, nasihat saya untuk mereka, innal gina al madhkur muhdatsun lam yakun ma'rufan fil qulun al mashhud lahum bil khairiyah. Kata beliau, sungguhnya nyanyian tersebut, anasyid ini, itu adalah perkara yang baru, ya, tidak pernah dikenal di zaman-zaman yang dipersaksikan dengan kebaikan. Kala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, al bid'atu ahabbu ila iblis minal ma'asiyah. Sungguhnya bid'ah lebih dicintai oleh iblis daripada ma'asiyah. Walihada hadarat sama lila'abin walahwin la ya'udduka min salihi amalihi wala yarjibi syittawa. Kata beliau, karena itulah iblis pun datang untuk mendengarkan permainan ini dan ucapan-ucapan yang sia-sia ini, dan tidak terhitung dari amalan solehnya dan tidak diharapkan darinya pahala. Ya. Lihat, karena ini memang anasyid ini adalah perkara bid'ah. Dia bukan maksiat, adalah perkara bid'ah. Dan bid'ah ini lebih berbahaya daripada maksiat. Karena itulah bid'ah lebih dicintai oleh iblis lebih disenangi oleh iblis. Ya, lebih disenangi oleh iblis. Ya, karena itulah kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, "Amma man fa'alahu al'annahu tariqun ila Allah fa innahu yattakhidhu dina." Siapa yang mengerjakan ini, nyanyian-nyanyian seperti ini, ya, dengan dasar bahwa ini adalah jalan menuju kepada Allah, ya, ini adalah jalan dakwah kepada Allah, maka ini kata beliau artinya dia telah menjadikannya sebagai agama. Sebab dia dasarkan kepada masalah agama, dia inginkan dengannya ibadah, maka hukumnya dia anggapi sebagai percara agama. Kemudian kata beliau, "Wa idza nuhiya anhu kana kama nuhiya an dini." Kalau dia dilarang, akhirnya karena dia sudah anggap sebagai agama, begitu dilarang, kamu jangan apa namanya mengucapkan anasyid seperti itu, maka seakan-akan dia dilarang dari agamanya. Karena sudah seperti itu keadaan. Kata beliau, "Wa ra'a annahu qad inqata'a 'an Allah wa hurima nasibuhum min Allah idza taraka." Dan ia pun bertabat, berpendapat bahwa dia terputus dari Allah dan diharamkan bagiannya kalau dia meninggalkan, ya, nyanyian yang seperti ini, anasyid yang seperti ini. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, "Fahaulai dhullalun." Mereka yang seperti ini adalah orang-orang sesat. "Bittifaqi ulama'il muslimin." Menurut kesepakatan para ulama kaum muslimin. "Wa la yaqulu ahadun min a'immatil muslimin." Dan tidak diucapkan oleh seorang pun dari seorang imam dari kaum muslimin, "Anna hadha, anna ittikhadha hadha dinan, tariqan ila Allah amrun mubah." Tidak seorang pun dari para ulama, dari para a'immah kaum muslimin yang mengatakan membuat jalan seperti ini sebagai agama, jalan berdakwah kepada Allah, tidak yang mengatakan itu adalah perkara yang boleh. Tidak ada yang mengatakan itu. Kata beliau, "Bal man ja'ala hadha dinan wa tariqan ila Allah." Bahkan mereka berpendapat, siapa yang menjadikan ini sebagai agama dan sebagai jalan berdakwah kepada Allah, "fa huwa dhalun mubin." Dia adalah sesat dan menyesatkan. "Mukhalifun li ijma'il muslimin." Menyelisih kesepakatan kaum muslimin. Ya. Kemudian kata beliau, "Wa man nadhara ila dhahiril amal wa takallama alayhi wa lam yanzur ila fi'lil amil wa niyyatihi kana jahilan muta'alliman fid din bila ilmu." Kata beliau, siapa yang melihat zahir amalnya dan berbicara dengan dia, lihat amalannya, musyiknya misalnya, apa anasyidnya, oh bagus ini isinya tentang apa namanya, bagaimana caranya kita mengingat alam kubur, ya, tentang budi pekerti dan akhlak yang luhur, ya bagus. Ya, kata Syekhul Islam, siapa yang melihat zahir amalnya saja, zahirnya dia lihat, kemudian ia pun mengikutinya dan tidak melihat kepada pekerjaannya ini dan niatnya bagaimana dan asal pekerjaannya ini apa, maka kata Syekhul Islam, orang seperti ini adalah jahil, ya, merasa tahu di dalam agama tanpa ilmu. Ya. Ingin mengetahui sesuatu dalam agama tanpa ilmu. Ini kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Ya. Kemudian poin yang kedua, ya, dari fatwa Syekh Al-Albani juga tentang masalah ini. Jadi itu tadi perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dinukil oleh Syekh Al-Albani. Kemudian Syekh Al-Albani juga mengatakan bahwa saya tidak boleh taqarrub kepada Allah, tidak boleh mendekatkan diri kepada Allah kecuali dengan apa-apa yang disyariatkan. Karena itu orang yang mengawalkan anasyid Islam kan dia nisbahkan kepada agama, ya. Dikatakan anasyid Islam, nasyid Islam berarti ini penisbahannya kepada agama, ya. Kalau dia penisbahan kepada agama harus dimintai dalil, ya. Harus butuh syariat, ya. Dan tidak boleh bertaqarrub kepada Allah kecuali dengan apa yang disyariatkan, ya. Kecuali apa yang disyariatkan, ya. Karena itulah ketika hal tersebut tidak ada syariatnya, maka ini adalah perkara yang bid'ah. Dan Syekh Al-Albani menukil perkataan Syekhul Islam atau perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, ya, ketika ditanya tentang takbir ini yang dibuat di Arab, kata beliau, itu adalah perkara baru yang dibuat oleh orang-orang zindiq untuk memalingkan manusia dari Al-Quran. Dan Imam Ahmad juga ditanya tentang hal tersebut, Imam Ahmad berkata itu adalah bid'ah. Itu adalah bid'ah. Dan tentu apa takbir itu? Ibnu Al-Qayyim menerangkan takbir di zamannya yang diingkari oleh Imam Syafi'i ini, takbir ini adalah syair, adalah bait-bait syair yang menerangkan tentang bagaimana caranya zuhud di dalam kehidupan dunia, ya, merasa cukup dalam kehidupan dunia, ya, tidak tergila-gila atau apa namanya ngos-ngosan mengejar dunia. Ini masalah az-zuhud, ya. Kemudian az-zuhud ini bentuk bait syair ini mereka lakukan, ya. Ia lakukan, dia nyanyikan, ya, seorang yang apa namanya bernyanyi menyanyikannya dan sebagiannya, ya, memukul, ya, sesuatu, ya, apakah itu dalam bentuk kayu atau semisal dengannya, nah, di atas bentuk nyanyian tersebut, atas di atas nyanyiannya tersebut. Nah, ini namanya takbir. Dan Imam Syafi'i menghukumi ini adalah perkara baru yang dibuat oleh orang-orang zindiq. Nah, Imam Ahmad mengatakan itu adalah apa? Perkara bid'ah. Dan subhanallah, ya, kerusakan yang kita lihat di dalam anasyid ini, ya, asalnya, ya, dulunya itu tanpa apa namanya, tanpa reban dulunya, tanpa reban, ya. Dan tidak ada yang beda dengan sesuatu yang lain, cuma suara saja dulu, ya. Kemudian masuk setelah itu di Indonesia ini dimasuki oleh orang-orang sufi, ya, datang dari Malaysia, Darul Alqam, yang dibawa yang asalnya orang-orang Alqam ini masuk ke Sulawesi, itu dari jalan Yayasan Wahdah Islamiyah, ya. Maka mereka masuk membawa kaset-kaset penuh dengan anasyid dan rebana, ya, tersebar sudah tentang hal tersebut, ya, mulai berjalan dan berjalan terus, ya. Makanya adalah kerusakan-kerusakan yang terjadi ikhwani fillah, dan sangat disayangkan ini mempunyai dampak dan mafsadah yang sangat besar, memalingkan seseorang dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang saya akan terangkan tadi tentang kerusakan-kerusakan anasyid ini setelah selesai kita baca fatwa-fatwa para ulama dalam hadis. Ya, Syekh Al-Albani mempunyai fatwa lainnya dalam hal ini, cuman apa yang disebutkan ini sekiranya cukup dari beliau. Sekarang fatwa yang kedua. Ini di depan saya ada satu lembar fatwa Syekh Saleh Ibn Fauzan Al-Fauzan Hafizahullah Ta'ala. Dan beliau ini salah seorang ulama besar di Saudi Arabia. Dan salah seorang anggota dari Lajnah Fatwa di negeri Saudi Arabia. Beliau ditanya tentang hal ini. Nah, pertanyaan, ma hukmu isti'mal ad-duf fil farah lirrijal wa kadzalika fil anashid al-islamiyah jazakumullahu khairan. Apa hukum menggunakan ad-duf, ya, gendang rebana fil farah, di dalam acara kegembiraan, ya. Seperti dia tadi yang saya sebutkan, al-farah itu al-farah seperti acara nikah dan semisal dengan itu, ya. Apa hukum menggunakan itu tadi bagi laki-laki? Hukumnya bagi laki-laki, apa hukumnya? Wakadzalika fil anashid al-islam, dan demikian pula tentang nasyid Islam, apa hukumnya? Kata beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam innama rakha fi darbi ad-dufl lin-nisa bi munasabati az-zawaj. Sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Syekh Shalal Fauzan menjawab, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan keringanan memukul ad-duf, ya, rebana itu pada saat memukul ad-duf bagi perempuan. Kapan itu? Di munasabah az-zawaj, ketika ada pernikahan. Fatarkhis, maka keringanan untuk memukul rebana ini hanya pada saat acara nikah. Dan itu pun khusus perempuan yang memukulnya. Ya. Bidalil anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, rakhas lin nisa'i adhi yadribna bidduf wa yanshatna min al-ash'ar al-ma'rufa. Ya, dengan dalil bahwa Nabi memberikan keringanan dispensasi bagi perempuan untuk memukul ad-duf, ya, memukul rebana dan mengucapkan bentuk-bentuk syair yang terkenal. Ya. Maka kata beliau, maka fadarbuhu, dia sebutkan, ya, atainakum fahayyakum wa hayyakum ila akhir ma warad, itu bentuk anasyidnya. Fadarbuhu fi munasabati az-zawaj khasun bin nisa'i inda jumhuri ahli al-ilm. Ya, kata beliau, maka dipukulnya rebana ini munasabah hanya pada pernikahan, dan ini khusus bagi perempuan menurut jumhur para ulama. Terus apa hikmahnya, kenapa dibolehkan ketiga nikah? Kata beliau, wal hikmahnya fi dalik i'lanun nikah, untuk mengumumkan nikah itu. Ya, mengumumkan nikah. Kan begitu, ya, kalau ada seperti itu dikenal, oh, nikah. Ya, nah, seperti sekarang, ya, dengan apa namanya yang dilakukan oleh kebanyakan masyarakat kita khususnya di Indonesia Timur ini, ya, dengan dandut atau yang semisal dengannya, ini masuk ke dalam hukum, ya, musik dan marahi. Ya, ini sudah ringan seperti ini, ya, sudah diberikan batasan yang sangat ketat oleh para ulama, dan dari syariat menunjukkan ketat batasannya. Apalagi yang dilakukan oleh masyarakat sekarang ini, itu adalah bentuk-bentuk yang apa namanya sangat terlarang di dalam syariat, dan telah kita terangkan tadi tentang hukum haramnya. Ya. Kemudian disebutkan di sini oleh Syekh Shalal Al-Fauzan, ya, kata beliau, wa amma al-anashid al-islamiyah. Kata beliau, adapun anashid Islamiyah, fala na'rifu anashid bi hadzal ism. Kami tidak pernah kenal anashid dengan nama ini. Ya. Falaysa hunaka anashid Islamiyah. Tidak ada. Itu namanya anashid Islamiyah, tidak ada. Inna hunaka asy'ar. Yang ada cuma bait-bait syair saja. Bait syair bagaimana itu yang dibolehkan? Kata beliau, asy'ar idza kanat hadhihi al-asy'ar nazihah wa khaliyah min al-mujawwiz. Ya, apabila syair-syair ini bersih, ya, dan lepas dari perkara-perkara yang tidak baik, ya, atau dari menghantam orang, ya, dengan sesuatu yang tanpa hak atau mencerca, ya, dan seterusnya. Ya, kalau syairnya tidak ada bentuk-bentuk seperti ini, itu tidak apa-apa, kata beliau. Fala ba'sa antu syadu fi munasabati az-zawaj wa ghairiha. Tidak apa-apa diucapkan pada saat, ya, az-zawaj, ya, pada saat acara nikah ataupun selain acara nikah. Ya. Nah, kemudian beliau terangkan tentang hal tersebut, ya, dan di akhirnya beliau katakan, amma ma yusammuna ala nasyid al-islamiyah allati hasalat fi hadzal waqt wallati tunaddim bi aswatin jama'iyyah wa aswatin matribah wa nagamat mustaladdah fa hadhihi la asla laha fi dinil islam. Kata beliau, adapun nasyid-nasyid Islam yang terjadi di zaman ini, perhatikan ini, ya, ini sangat penting, apa ya, adapun dengan nasib Islam yang terjadi di zaman ini, wallati tunabdi nasib-nasib yang dibentuk di aswatin jama'iyah, dengan suara-suara secara berjamaah, wa aswatin mutriba dan suara-suara yang bernada berlagu, ya wa nagamat mustalibna dan dengan nada yang sangat ledat, yang sangat indah, fahadihi la aslalaha fi dinil Islam, yang seperti ini tidak ada asalnya dalam agama Islam. Tidak ada asalnya dalam agama Islam. Dan kebanyakan anasyid yang kita dengar itu bentuknya seperti ini. Bentuknya ya seperti ini. Nah, ya, tiap kali ada yang membuat anasyid, ya, pasti disertai dengan ini. Ya. Kalau tidak disertai dengan itu, maka tidak mungkin. Ya, nada kalimat A ketika diulangi, kok bisa sama lagi nadanya? Ya. Bisa sama lagi nadanya. Itu berarti dia punya susunan nada tersendiri. Susunan nada tersendiri. Dan saya tidak mengerti ya, apa permainan nada mereka. Yang penting, dia punya susunan nada-nada dan itu di atas kaidah. Apa namanya musik? Ya, di atas kaidah musik. Dan ini adalah perkara yang tidak pernah dikenal di dalam syariat Islam. Ini nas fatwa beliau. Dan fatwa beliau ini ditanyakan ya, pada tanggal 1 Dzulhijjah tahun 1418 Hijriah. Ya, artinya sekitar 5 tahun yang lalu. Ya, ditanyakan kepada Syekh Shalih Al-Fauzan. Kemudian setelah mendengarkan jawaban ini, sebagian orang yang hadir, ya, karena melihat situasi dan memang banyaknya nasyid ini, dia ulangi lagi pertanyaan. Ya, katanya, Jazakumullah khairan wa ahsana ilaikum. Ya. Katanya, ini orang yang berdagang dengan anasyid ini bagaimana hukumnya, Syekh? Menjual anasyid. Ya. Menjual anasyid Islamiyah. Sebab, katanya, banyak orang yang melariskannya. Dan orang yang mengambil manfaat dari ya, itu sangat banyak. Ya. Sehingga dijadikanlah hal ini sebagai suatu perkara yang bentuknya sunnah atau perkara yang disunnahkan. Ya. Kemudian, baik, dan pada sebagian anasyid itu digandengkan dengan sesuatu yang kadang sesuatu itu haram supaya bisa anasyid ini dijual sebagaimana mestinya. Maka kata Syekh Shalih Al-Fauzan, beliau menjawab lagi sebagai tambahan. Kata beliau, na'am, ukarrir. Iya, sekarang saya ulangi. Fa'akul, saya berkata, inna hadhihi al-anasyid al-munadhdhamah allati yusammunaha al-anasyid al-islamiyyah. Kata beliau, sesungguhnya nasyid-nasyid ini yang disertai dengan nagama, disertai dengan nada, munabbama, dengan tersusun. Allati yusammunaha al-anasyid al-islamiyyah. Yang diberi nama dengan nama anasyid islamiyyah. Kata beliau, innama hi aghani. Sungguhnya ini adalah aghani. Adalah bina nyanyian. Ya, seperti nyanyian yang lain. Bina yang terlarang itu tadi. Ya. Wa innama hi aghani fatina. Sungguhnya dia adalah nyanyian yang memfitnah. Wal gina'u haram. Dan nyanyian itu adalah haram, kata beliau. Wa bai'u asyriqatihi haram. Dan menjual kaset-kasetnya adalah haram. Wa aklu samarihi haram. Dan memakan hasil jualannya adalah haram. Ya. Falwajib ala al-muslimin, maka yang wajib bagi kaum muslimin, ayyan tabihu lidan, untuk berhati-hati atas hal ini. Wa ma'urifat hadikil asani, hadikil anasyid, illa inda fi'atain. Sungguhnya anasyid ini tidak pernah dikenal kecuali pada dua kelompok. Ya. Harus disebutkan kelompoknya siapa yang mengucapkan, yang sering melariskan anasyid itu. Supaya orang tahu, jangan mendekati kelompok tersebut. Ya. Karena itu beliau juga ulama besar di tengah umum dan fatwanya didengar di seluruh dunia. Ya, beliau tetap mengucapkan ini. Dan ini nasihat bagi umat, bukan mengkritik atau menjelek-jelekkan orang. Tapi nasihat jangan sampai jatuh ke dalam kesalahan mereka. Ya, beliau sebutkan siapa dua kelompok ini. Kelompok yang pertama kata beliau, al-fiyatil ula, as-sufiyatul dullal. Yang pertama adalah kaum sufiya yang sesat, alladzina takhaduha min din. Yang mereka menjadikan anasyid ini sebagai agama. Wa yataqarrabuna biha ila Allah bi za'mihim wa hiya ma'siyah. Dan mereka mendekatkan diri kepada Allah dengan anasyid ini. Dianggap taqarrub anasyid ini menurut sangkaan mereka. Dan kata Syekh Shalih Al-Fauzan, padahal itu adalah maksiat. Itu adalah maksiat. Ini kelompok yang pertama, kelompok sufi. Kemudian fi'atu tsaniyah, kelompok yang kedua, ashabul manahid al-harakiyah, yaitu para orang-orang yang berada di atas manhaj haraki. Ya. Di atas manhaj haraki. Kalau sudah disebut manhaj haraki, sudah dikenal. Dan diinginkan dengannya ikhwanul muslimin. Ya. Atau yang semisal dengannya, yang apa namanya berjalan di atas tarifanya, atau masih tetap menggunakan anasyid tersebut, ya, memutarnya di radio-radionya, atau menjual ya, pada sebagian tempat di toko-tokonya, seperti Hasan Wahdi Islamiyah di negeri kita ini. Ya. Kata beliau, ashabul manahid al-harakiyah. Seperti orang-orang yang berada di atas manhaj haraki, alladzina yuridun, yang mereka menginginkan isyaratul fitnah, menginginkan tersebarnya fitnah bainan nas di antara manusia. Hum uridu li hadhihi al-anasyid, mereka dikenal dengan anasyid-anasyid. Dan salaf rahimahullah, beliau jujur dan benar dalam hal ini, dan sungguhnya kita tidak mendengar anasyid-anasyid ini kecuali arahnya dari ikhwanul muslimin seperti yang sebutnya itu tadi, dan arahnya dari orang-orang sufi dari di Indonesia itu masih dari orang-orang al-arqam, ya, Darul Arqam, jemaah Darul Arqam yang telah dilarang di Malaysia. Nah, dan mereka itu orang-orang sufi ekstrim. Dan beliau juga punya fatwa lain, Syekh Shalih Al-Fauzan, di majalah dakwah. Ketika beliau ditanya tentang anasyid ini, ya, kemudian katanya dia mengatakan anasyid ini ada yang membolehkan. Kata beliau, hadhihi tasmiyah ghairu sahih. Wa hiya tasmiyatun hadithah. Ini penamaan dengan penamaan anasyid Islamiyah, penamaan yang tidak benar. Dan ini tasmiyah yang baru, penamaan yang baru. Falaysa hunaka ma yusamma bil anasyid al-Islamiyah. Tidak ada yang dinamakan anasyid Islamiyah itu. Fi kutubi salaf, dalam buku-buku salaf. Wa ma yu'taddu bi qawlihim min ahli al-'ilm. Dan tidak dikenal di kalangan para ulama yang dikenal dengan perkataannya. Wal ma'ruf, dan yang dikenal menggunakan anasyid ini, anna sufiyakum alladhina yattakhiduna al-anasyida dinan lahum. Mereka lah kaum sufi yang menggunakan anasyid ini sebagai agama mereka. Wa huwa ma yusammunahu bis-sama'. Dan mereka menamakan ini dengan nama as-sama'. Wa fi waqtina lamma kasratil ahzab wal jama'at sawara li kulli hizbin wa jama'atin anasyid hamasi. Dan pada waktu kita ini, kalau banyaknya kelompok-kelompok, partai-partai, ya, jamaah-jamaah, maka akhirnya setiap partai dan setiap jamaah punya anasyid tersendiri, ya, untuk memancing semangat pengikutnya. Bagi sama nak bil anasyid Islamiyah. Kadang-kadang mereka namakan dengan anasyid Islamiyah. Kata beliau, wahadihi tasmiyah la sihhata laha. Dan penamaan ini penamaan yang tidak benar. Walaihi, maka dibangun di atas keterangan ini, fala yajuzu ittikhadu hadhihi al-anasyid wa tarwijuha bainan nas. Maka tidak boleh membuat anasyid-anasyid ini dan tidak boleh menjualnya di tengah manusia, melariskannya di tengah manusia. Wabillahi taufiq. Itu fatwa beliau yang hafizahullah taala di dalam hadis. Baik, fatwa berikutnya yang ketiga dari Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Beliau ditanya, sebagaimana dalam kitab Sahwatul Islamiyah, ma hukmul istima' lil anasyid? Hal yajuzu lid da'i al-istima' ilaih, al-istima' ila al-anasyid? Apa hukumnya mendengarkan anasyid? Apakah boleh seorang da'i mendengar anasyid Islami? Kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, kata beliau, al-anasyid Islamiyah dulu saya dengar, dulu laisa fiha syai'un yunafa, tidak ada sesuatu yang membuat orang lari. Dulu pernah dengar, mungkin beliau pernah dengar sesuatu dulu, anasyid bagus begitu, tidak ada makna yang ini, tidak ada makna yang membuat orang lari dan tidak ada pelanggaran. Beliau bilang dulu, itu bagus, ya. Tapi kata beliau, wasamiya tuha akhiran, dan akhir ini saya dengar, ya, hari-hari terakhir saya dengar, fawajib tuha annaha mulahana mutriba ala sabili al-agari al-mathuba bil-musiqa. Kata beliau, ternyata saya dapatkan anasyid sekarang itu penuh dengan tarhi, ya, penuh dengan apa namanya, diindahkan sekali suaranya, mutriba, sesuai dengan apa namanya kaidah-kaidah nada-nada yang sangat bagus di atas nada lagu yang disertai dengan musik. Kata Syekh, wahia ala hadal wajib, kalau anasyidnya seperti ini, la aralil insan alistami ilaiha. Maka pendapat saya, tidak boleh manusia mendengar, tidak boleh seorang manusia mendengarkan yang seperti ini. Kemudian kata beliau, wa idza ja'at afawiyah biduni taqrib wala talhi. Apabila anasyidnya datang begitu saja, tanpa ada disusun, tanpa ada nada-nada segala macam, ya, kata beliau, fa istima' ilaiha la ba'sa bi. Boleh didengarkan. Itu tadi yang kita terangkan, ya, tentang nyanyiannya saja. Ya, kalau nyanyiannya tanpa disertai dengan nada musik, tanpa disertai dengan apa namanya? Nagamat disertai dengan talhin, ya, dibuat suaranya takalluf sekali sehingga apa bisa bagus suaranya, dinaikkan suara, direndahkan, kemudian ini semuanya itu kan punya maksud di kalangan mereka, ya, kalau tanpa disertai itu kata beliau itu tidak apa-apa, tapi ada lagi syaratnya, kata beliau, lakin bisyarat, tapi dengan syarat Allah yaj'alahal insanu daidan yastami'u ilaiha da'iman, jangan sampai dijadikan daidan sebagai perkaranya yang ini terus kegiatannya, yang dia terus menerus melakukan. Ya, wasyartun akhar, ada syarat lain, Allah yaj'alakan bahu la yantafi'u illa biha, dan tidak boleh hatinya itu tidak mengambil manfaat kecuali dengan itu, dan tidak mengambil nasihat kecuali dengan itu. Ya, li'annahu qawluhu yaj'aluhu daynan fa innahu yatruku ma huwa ahan, karena kalau dia jadikan itu adalah kebiasaan, dia akan meninggalkan apa yang lebih penting. Ya, dan kalau dia apa namanya tidak mengambil nasihat dan tidak mengambil manfaat kecuali dari anasyid itu tadi, itu yang disebut oleh Syekh, maka ini akan memalingkan dia dari mauidhah yang paling agung, yaitu apa yang di dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa idza istama'a ilaika ahyanan, kalau misalnya dia dengar, ya, kadang-kadang, atau dia kadang mengendarai mobilnya, ya, dia apa mau dengar di dalam perjalanannya, ya, maka ini tidak apa-apa, ya, dengan syarat yang beliau, tiga syarat yang disebutkan. Jadi bahir atau fatwa Syekh di sini, beliau pertama membolehkan mendengarkannya itu dengan tiga syarat. Syarat yang pertama, ucapan yang dilantunkan itu afawiyah, ya, ucapan keluar begitu saja tanpa disertai dengan tafrid, diindah-indahkan atau tanpa nada. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, tidak boleh dijadikan kebiasaan, itu terus dengarnya, ya. Ini syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, jangan sampai hatinya itu tidak bisa mengambil manfaat kecuali dari anasyid. Nah, itu sudah terjadi pada sebagian orang. Kalau sudah gundah gulana, sudah ini, wah, duduk dulu sebentar, baring, putar anasyid. Ya, begitu. Akhirnya dia lupa dari Al-Quran. Padahal Al-Quran obat yang paling besar untuk ini. Dan sunnah Rasulullah SAW penyembuh. Termasuk penyembuh yang paling besar dalam hal ini. Akhirnya melalaikan dia dari Al-Quran dan hadith Rasulullah SAW. Dan ini termasuk kerusakan. Nah, Syekh Ibnu Taimin juga ditanya di dalam nas fatwa lain. Apa hukumnya? Ya, laki-laki mengucapkan anasyid. Dan apa hukumnya? Ya, seputar itu beliau ditanya. Kemudian beliau jawab. Kata beliau, al-insyad islami. Anak memberikan insyad, nasyid islami. Itu adalah insyad. Ya, melantunkan mubtada. Ya, adalah pelantunan yang bid'ah.